Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله تعالى kita sudah lewat pembahasan yang berkaitan dengan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Walaupun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang lafaz ghairu makhluk, tetapi ucapan ini datang dari sekian banyak salaf atau sebagian sahabat ketika ahlul bid'ah memunculkan bid'ah Al-Quran itu makhluk. Nah, kemudian dalam pembahasan berikut ini kita akan bahas suatu hal yang berkaitan dengan ini, tetapi dengan bentuk yang lain. Sami'atul Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh Rahimahullah yakul, Sami'atul Imam Abu Al-Walid Hassan Ibn Muhammad yakul, Sami'atul Imam Abu Bakrin Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah yakul, Al-Quran kalamullahi ghairu makhluk. Faman qala innal Quran makhluk fahuwa kafir billahil azim. Wala tuqbal syahadatuhu wala yu'adu in marid. Wala yusalla alaihi in mat. Wala yudfan fi maqabiril muslimin. Yustatabu fa intaba wa illa duribat unukuh. Kata mu'alif di sini, Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala membawakan sanadnya kepada salah seorang imam dari imam-imam ahlu sunnah, yaitu Ibnu Khuzaimah, Imam Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah, mengatakan bahwa Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Nah, dan barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima persaksiannya. Tidak diziarahi ketika sakit. Wala yusalla alaihi in mat. Wala yudfanu fi maqabiril muslimin. Ini ada beberapa poin yang tidak, atau ada beberapa nam yang hukumnya sebetulnya tidak sama. Yang pertama, wala tuqbal syahadatuhu, tidak diterima syahadatnya atau persaksiannya. Makanya jelas, ketika seorang menjadi kafir, maka dia tidak diterima persaksiannya. Hukum asalnya seperti itu, karena dia kehilangan sifat adalah, ya, tidak. Nah, wala yu'ad in marid, dan tidak diziarahi, tidak dijenguk kalau sakit. Nah, ini mimbab zajr, dalam rangka bab hajr, dalam rangka untuk tahdzir. Dan tidak menunjukkan hal ini bahwa orang kafir itu tidak boleh diziarahi, tidak. Adapun yang pertama, iya, tidak terima syahadatnya karena kekufurannya. Tetapi ketika orang kafir tidak boleh dijenguk, ini tidak berlaku secara mutlak. Terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk dan menziarahi seorang Yahudi, seorang ghulam seorang pemuda Yahudi yang sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Datangnya tentunya bukan sekedar datang ingin melihat, tidak, tapi dalam rangka ta'liful qulub. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk masuk ke dalam Islam. Syahidnya di sini bahwa orang kafir itu dalam kondisi-kondisi tertentu boleh untuk diziarahi. Seperti itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menziarahi orang kafir. Sehingga bukan berarti apabila dia sakit tidak dijenguk, ini menunjukkan bahwa orang kafir tidak boleh dijenguk secara mutlak, tidak. Walaisa 'alaihi inmat. Nah, ini pun sama. Ini menunjukkan bahwa orang kafir kita tidak boleh mensolatinya apabila meninggal. Wala yadfan fi maqabiril muslimin. Ini pun juga sama. Dan orang ini yang berpendapat, yang berpemikiran bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya kalau kafir, dia tidak boleh untuk dikubur di pekuburan kaum muslimin. Otomatis apabila dia berpendapat dengan pendapat yang kufur ini, maka tidak ada tawarus, tidak diwarisi dan mewarisi, karena dia kafir. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, la yarithul muslimul kafir wal kafirul muslima, kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Orang muslim itu tidak mewarisi orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Sehingga orang kita atau ada seorang yang bapaknya atau orang tuanya kafir, ya sudah, tidak mendapatkan bagian warisan. Begitu pula ketika misalnya dia meninggal, maka sang orang tua yang kafir tadi tidak berhak mendapatkan warisan. Begitu juga yang berkaitan dengan kekufuran, maka dia juga tidak boleh at-tanakuh, dinikahkan dan menikahkan dengan wanita muslimah dan sebaliknya. Maka dari sini kita mengetahui juga, apabila orang ini telah memiliki pasangan yang dimana pasangannya tersebut dalam keadaan akidah yang selamat, maka wajib untuk mencerainya. Nah, jika laki-laki yang memiliki pemahaman atau akidah seperti ini, seorang laki-laki yang memiliki istri dan istrinya tidak sepakat dengan akidah ini, maka sang istri harus wajib untuk meminta khulu atau hakim memfasakh, memisah. Nah, tapi poin yang tadi, tidak dijenguk ketika sakit, ini tidak berlaku secara mutlak bagi orang kafir. Kemudian kata al-mu'alif di sini, yustatab, orang ini dimintai tobatnya. Fa in taba wa illa duribat unuqu. Kalau bertobat alhamdulillah, berarti dia kembali kepada keislamannya. Kalau tidak, maka dia berlaku hukum riddah. Ya, kata riddah di sini duribat unuqu, dipenggal lehernya. Nah, ini berlaku secara umum hukum murtad. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Ini hadis dipakai oleh orang-orang khawarij, orang-orang yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin dan pemerintahan kaum muslimin. Apabila kita katakan kepada mereka, kalian ini mengapa kau merangi kaum muslimin? Oh tidak, mereka bukan kaum muslimin. Mereka banyak terjerumus dalam dosa besar, tidak berhukum dan hukum Allah, sehingga mereka ini murtad. Kata mereka seperti itu. Ya, kalau seandainya dikatakan kepada mereka, "Taib, silakan perangi itu orang-orang kafir yang lainnya yang jelas-jelas sudah kekafirannya jelas." Seperti Yahudi dan Nasoro, kata mereka seperti itu. Oh, beda. Kata mereka. Adapun ahlul kitab itu ada hukumnya tersendiri, artinya ada rinciannya. Sementara, nah ini syubhatnya mereka seperti itu. Adapun orang-orang yang murtad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas mengatakan untuk dibunuh. Maka kita bisa saksikan, nah ini orang-orang Khawarij berdalil dengan salah satunya dalil ini. Mengapa kok mereka ini yang diincar oleh mereka ini orang-orang kaum muslimin, negara-negara muslimin, model-model yang suka mengebom, seperti itu Al-Qaeda atau yang lainnya. Enggak di Yaman, enggak di Indonesia, enggak di negara-negara yang lain. Nah, model-model Imam Samudra dan yang lainnya, pengikutnya Abu Bakar Ba'asyir yang lainnya, mengapa mereka kok enggak sudah langsung ke Singapura misalnya? Misal. Atau Australia itu dekat sudah. Kata mereka seperti itu. Orang yang murtad itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus dibunuh. Adapun orang kafir yang asli, Yahudi Nasara itu gak mesti dibunuh. Kata mereka, kalau tunduk mau membayar jizyah ya sudah. Nah, tentunya ini dalilnya sahih atau hadisnya sahih, tetapi cara memakai hadisnya tidak benar. Syahidnya di sini. Intinya memang orang murtad itu harus dibunuh. Nah, yang penting perlu kita ketahui ya ikhwan, ini semua termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak kita ragukan, bahwa barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk maka dia kafir. Tetapi ini hukum berlaku secara umum. Ya, sudah lihat bersama kita yang namanya hukum secara umum apabila ingin diterapkan kepada masing-masing orang. Nah, ini perlu adanya syarat-syaratnya. Seperti itu. Tawafur asyurut wantifa al-mawane. Terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada pencegah-pencegah yang memang bisa mencegah dia dari untuk dihukumi sebagai kekufuran. Sama, ini berlaku pada kekufuran-kekufuran dan kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Orang yang mengatakan bahwa, atau ketika seseorang melakukan ucapan kufur yang lainnya, syirik misalnya. Nah, berdoa di kuburan atau beristighosah, kita melihat langsung, kita melihat nih langsung dengan mata kepala kita sendiri, ada orang meminta di kuburan. Nah, apakah bisa kemudian kita langsung menghukumi orang ini dengan khalas, ana melihat sendiri orang ini dia meminta di kuburan atau berdoa di kuburan. Nah, berarti kafir nih orang. Bisa seperti itu? Hah? Bisa? Tidak. Nah, dilihat syarat-syaratnya. Apakah memang dia memenuhi syaratnya? Artinya sudah tahu. Apakah dia tidak ada takwilan-takwilannya? Tidak ada sesuatu yang mengganjal, ada syubhat atau yang lainnya, ataukah dia memang dalam keadaan rela dan artinya tidak terpaksa, dalam keadaan memang dia sadar misalnya. Nah, ini kan nggak tahu, perlu dipastikan dahulu kan seperti itu. Nah, sudah punya ilmunya apa belum, siapa tahu dia orang baru masuk Islam. Nah, itu tadi. Karena masih ada kemungkinan-kemungkinan itu. Siapa tahu dia punya penyakit gila, tidak terusan kumat-kumatan lah ya, kambuhan. Nah, ketika kambuh datang ke kuburan seperti itu, kemudian melakukan istighosah dengan ahli kubur dan yang lainnya. Lain. Karena banyak kemungkinan, maka kalau sudah yang berkaitan dengan orang tertentu, tidak bisa kemudian kita langsung menerapkan. Paham ini ya? Sehingga coba sekarang Al-Imam Ahmad tidak mengkafirkan Al-Ma'mun dan khalifah yang lainnya. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik, ini tiga khalifah yang Imam Ahmad hidup pada zaman mereka dalam keadaan mereka mendakwahkan, bukan hanya sekedar berpemikiran tapi mendakwahkan bid'ahnya khalqul Quran, Al-Quran itu makhluk. Tapi ternyata Imam Ahmad tidak mengkafirkannya. Nah, seperti itu. Menunjukkan bahwa perkara pengkafiran pada seseorang itu butuh untuk penelitian lebih lanjut. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala fa amal lahdhu bil Quran. Nah, ini sekarang kita sekarang masuk kepada pembahasan baru. Fa inna Syekh Abu Bakar al-Isma'ili al-Jarjani rahimahullah dzakara fi risalatihi allati sannafaha li ahli Jailan qala fiha inna man za'ama anna lafdhahu bil Quran makhluq yuridu bihil Quran faqad qala bi khalqil Quran. Adapun lafaz, pelafatan dengan Al-Qur'an, maka Syekh Abu Bakar Al-Isma'ili Al-Jurjani rahimahullah menyebutkan dalam risalahnya yang ditulis untuk penduduk Jailan, risalah ya seperti akidah wasitiyah. Akidah wasitiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menulis, tapi bukan karena permintaan, tapi ketika di negeri wasit seperti itu. Nah, ini risalah ini ditulis karena permintaan atau dalam rangka memberi nasihat, memberi penjelasan kepada negeri Jailan. Dalam risalahnya ini Abu Bakar Al-Isma'ili ini mengatakan, barang siapa yang meyakini bahwa lafadznya dia dengan Al-Quran itu makhluk, ya, yang dia inginkan itu Al-Quran pada hakikatnya, ya, maka sungguh dia telah berpendapat dengan pendapat khalqul Quran, artinya Al-Quran itu makhluk. Baik, sebelum kita melanjutkan bahasan ini sebetulnya pembahasan lafzi bil Quran makhluk. Ini sudah lewat bersama kita sebetulnya. Nah, ini suatu kalimat yang konsekuensinya bahaya. Nah, ada yang masih ingat pelajaran kita dahulu ketika kita membaca kitab Akidah Razien? Permasalahan lafzi bil Quran makhluk. Taib, lafadzku, nah itu. Ketika membaca Al-Quran, ini makhluk. Ada yang masih ingat tentang hal ini? Hah? Taib, labas. Kita perhatikan sekarang. Dalam bahasa Arab, yang suatu namanya kata dasar, ya, itu bisa memiliki dua makna. Contohnya al-khalqu. Yang pernah belajar bahasa Arab ya, khalaqa yakhluqu khalqan. Nah, ini khalqan ini ya, al-khalqu. Dalam bahasa Arab, yang namanya kata dasar ini al-khalqu, itu bisa diartikan memang perbuatan. Khalqullahi artinya perbuatan penciptaan, nah itu, penciptaan Allah. Ya, nah seperti itu. Tetapi, ini makna pertama. Pun dalam bahasa Arab, yang namanya kata dasar, mungkin tepatnya dalam bahasa Arab dikatakan masdar khalqu tadi itu juga bisa dimaknai dengan maf'ulun bih. Maksudnya khalqu itu bisa juga diartikan dengan makhluk. Nah, contohnya misalnya ketika seorang mengatakan jami'ul khalqi, nah ini. Ya. Seluruh makhluk, nah itu tadi. Paham ini ya? Ada penyebutan tadi khalqullahi, penciptaannya Allah. Ini artinya perbuatannya ya. Perbuatan penciptaan. Ya kan? Tetapi al-khalq itu juga bisa diartikan dengan apa? Makhluk yang diciptakan. Paham ini? Hah? Dipahami? Suatu kata dasar, masdar dalam bahasa Arab bisa memiliki arti perbuatan atau bisa memiliki arti yang dikenai perbuatan atau objek, ya. Yeah. Seperti itu. Nah, contoh lainnya misalnya nah, al-lafzu, ya, ini tadi sekarang lafzu. Lafzu itu artinya apa? Hah? Ma yalfizu min qaulin. Yalfizu itu artinya melafadzkan, ya. Sementara al-lafzu itu bisa diartikan sebagai perbuatan pelafatannya itu, ya. Pelafatan. Pahamnya ini, ya. Tapi juga dalam bahasa Arab yang namanya al-lafzu itu bisa diartikan dengan apa? Yang dilafadzkan. Paham ini? Ya. Al-lafzu ini masdar. Bagaimana kita membedakannya? Ya, dilihat konteksnya, siaknya. Siak kalam. Seperti itu. Nah, ini. Ini bahasa Arab. Sehingga ketika kita ngomong al-lafzu saja, ya ini belum, maksudnya masih belum jelas. Al-lafzu itu apakah yang dimaksud adalah pelafatan atau yang dilafatkan. Ya, karena memang bisa diartikan kedua makna tersebut. Sampai sini paham? Baik. Sehingga kata masdar ini bisa dibawa ke arah sini dan situ. Paham ini? Sekarang orang-orang Jahmiyah ketika sudah terpatahkan syubhat-syubhatnya, mereka sudah jatuh, dibantah oleh ahlu sunnah ketika mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu kalamullah tapi makhluk, kata mereka. Kalamullah tapi makhluk. Sudah dibantah sama ahlu sunnah. Dengan dalil-dalil, dengan akal, dengan fitrah dan yang lainnya macam-macam. Dengan penjelasan. Jatuh mereka sudah. Terdiam. Jahmiyah. Ya. Habis hujah-hujahnya dengan ahlu sunnah. Akhirnya mereka memunculkan suatu syubhat baru yang lebih tersamar. Mereka enggak berani sorohah untuk kemudian mengatakan Al-Quran itu makhluk. Mereka datang dengan sesuatu ucapan bid'ah baru yang lebih tersamar. Apa itu? Ay, tadi mereka mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Nah, ya. Maka kita katakan kepada mereka sekarang, apa maksudnya kamu ini mengatakan lafzi bil Quran makhluk? Pelafatan baik. Tadi ya, kembali kepada masdar dia, al-lafzu itu bisa dimaknai dua, ya. Nah. Maka kenapa ini di oleh para ulama ini ucapan yang batil dikatakan sebagai bid'ah? Karena itu tadi. Mereka tidak mau soroha. Nah, disebut oleh para ulama yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, fahuwa jahmiyun. Taib, ada yang ngomong ke Imam Ahmad. Ya sudah, kalau begitu bagaimana dengan perkataan lafzi bil Quran ghairu makhluk? Maka dijawab juga Imam Ahmad, ini juga perkataan yang batil. Nah, pelakunya dalun, mudil. Pelakunya sesat. Sampai ada yang istihza dengan Imam Ahmad. Lah gimana? Katanya lafzi bil Quran makhluk, salah. Kemudian kita akan lafzi bil Quran ghairu makhluk, salah. Berarti yang benar gimana? Katanya mubtadi ini, Hasan al-Karabisi. Nah, akan dijelaskan oleh Imam Ahmad dan ulama yang lainnya. Memang, karena ini ucapan, bisa dibawa kepada makna yang batil. Seperti itu. Bisa dibawa kepada makna yang batil. Kalimat-kalimat yang belum jelas, yang sifatnya itu seperti karet, bisa ditarik ke sini dan tarik ke situ. Ini sebuah akhirnya menjadi sebuah kaidah ya ikhwan. Kita tuh kalau mengatakan sesuatu dengan ucapan-ucapan yang belum jelas, yang bisa dibawa maknanya kesana dan kemari, maka ini ketika ada konsekuensinya itu batil, ini maka ucapan yang bahaya, yang keliru. Seperti itu. Taib, sekarang kita akan lihat seberapa jauh kebatilan ucapan ini. Lafzi bil Quran makhluk, ini salah. Begitu juga ternyata ketika kita man lafzi bil Quran ghairu makhluk, ini salah. Kenapa? Taib. Apabila yang dimaksud dengan lafzi di sini, ya, itu adalah yang dilafadzkan. Ketika kita membaca Al-Quran, yang dilafadzkan, ya, atau ketika kita mendengar Al-Quran, yang didengar, atau ketika kita menulis Al-Quran, yang ditulis, atau ketika kita menghafal Al-Quran, yang dihafal, ini makhluk. Hah? Yang kita hafal ini Al-Quran, yang kita hafal ini makhluk? Tidak. Yang kita dengar, nah ini al-masmur, yang didengar, al-mahfud, yang dihafal, ini bukan makhluk. Paham ya? Sehingga ketika lafzi bil Quran ini kita katakan makhluk, dan maknanya itu malfudhi, yang dilafadzkan, nah itu tadi, maka yang dilafadzkan bukan makhluk. Paham sampai sini? Hah? Paham? Ini bahayanya. Nah, karena yang dilafadzkan ini Al-Quran, kalamullah. Betul, pelafatan kita ini yang makhluk. Nah, tapi mereka makanya membawa dengan kalimat-kalimat yang enggak jelas, yang bisa dibawa dan kesini tuh biar kalau disalahkan, oh enggak, maksud saya itu lafzi bil Quran itu artinya lafadzku, pelafatanku. Nah, seperti itu. Enggak mau disalahkan. Padahal hakikatnya mereka menginginkan yang sebaliknya. Paham ya? Sehingga dari sini kita katakan lafzi bil Quran makhluk ketika dimaknai bahwa lafzinya adalah malfuzi, yang dilafadzkan, ya, maka tentu ini batil. Baik. Sekarang letak kebatilan ucapan lafzi bil Quran ghairu makhluk. Letaknya di mana kebatilannya? Baik, kita sudah paham tadi al-lafzu ketika diitlakan bisa memiliki arti apa? Hah? Pelafatannya itu sendiri, perbuatan, atau yang dilafadzkan. Baik, sekarang ucapan lafzi bil Quran ghairu makhluk. Kalau ternyata ini kita bawa kepada makna yang pertama, pelafatanku ini, perbuatan aku ini melafadzkan, ya, itu ghairu makhluk. Ayo. Berarti kan akidahnya wahdatul wujud. Perbuatan melafadzkan ini bukan makhluk. Pelafatan ini bukan makhluk. Lah ini kan berarti kan akidahnya apa namanya? Manunggaling kaula Gusti. Lah kalau pelafatanku ini bukan makhluk, berarti aku ini siapa? berarti bukan makhluk. Nah kalau bukan makhluk berarti al-khaliq. Nah itu tadi. Maka ini ucapan yang seperti ini batil dari segala sisinya. Nah, maka ucapan-ucapan yang bisa membawa makna yang batil, ya, itu harus kita tinggalkan. Walaupun dari sisi yang lain mungkin bisa benar. Bisa benar, ya kan? Contohnya tadi, lafzi bil Quran makhluk, kalau dari sisi bahwa pelafatanku, perbuatan aku melafatkan di makhluk, ya benar memang. Tapi ternyata ucapan ini memang bisa membawa makna yang batil. Maka harus tinggalkan. Makanya ucapannya salaf yang datang dari salaf, as-saut sautul qari, as-saut sautul qari, wal kalam kalamul bari. Nah, ini benar. Adapun ucapan ketika membaca Al-Qur'an, ya sudah emang ucapan ya ucapannya al-qari yang membaca, ya makhluk. Saut sautul qari. Adapun ucapan, kalau ucapan ini enggak bisa dibawa kemana kesana ke sini enggak. Suat itu artinya apa? Afwan. Suara ya, nah, suara afwan, bukan ucapan. Suat itu artinya suara. Adapun suara, itu suaranya orang yang membaca. Ya sudah. Yang namanya suara yang orang yang membaca ya makhluk. Sudah namanya suara enggak bisa dibawa kesana dan kemari. Hah? Suara ya sudah suaranya orang yang membaca. Seperti itu. Adapun al-kalam, kalamul bari. Adapun ucapannya itu, yaitu ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Paham ini tentang lafzi bil Quran makhluk? Kenapa kok batil? Kenapa para ulama? Karena sempat sebagian ulama terbawa oleh ucapan ini dianggap benar. Karena memang ada sisi benarnya. Padahal mereka ahlul batil menginginkan dengan ucapan ini. Kalau ini ucapan dibenarkan, ya sudah. Mereka menang. Kalau ini tidak, para ulama tidak tafaton, tidak perhatian. Dan alhamdulillah Allah jaga agami dengan melalui perantara ulama. Yang dengannya mereka insya Allah akan pasti ada di antara mereka yang perhatian dengan permasalahan seperti ini. Tapi kalau tidak, misalnya ya sudah mereka menang. Mereka bisa terus membawa akidahnya Al-Quran itu makhluk dengan ucapan-ucapan yang seperti ini. Paham ini ya? Baik. Maka dari sini kita mengetahui bahwa permasalahan lafzi bil Quran ini lebih tersamar. Nah, wadzakara Ibnu Mahdi At-Tabari fi kitabil i'tiqad alladhi sannafahu li ahli hadhil bilad anna madhhab ahli sunnah wal jamaah al-qaul bi anna al-quran kalamullah subhanahu wa wahyuhu wa tanziluhu wa amruhu wa nahyuhu ghairu makhluq wa man qala makhluq fa huwa kafirun billahil azim wa anna al-quran fi sudurina mahfuz. Nah ini katanya Ibnu Mahdi At-Tabari dalam kitabnya Al-I'tiqad yang ditulis bagi ahlu hadhil bilad, yaitu bilad yang tadi, Jailan. Madhab ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah, wahyunya, tanzilnya, perintah-perintah yang ada di situ, larangan-larangannya, itu semuanya kalamullah. Artinya memang Allah benar-benar berbicara dengan adanya suara. Nah, ketika Allah berbicara pertama kali dengan Al-Quran itu memang Allah ada suaranya yang bisa didengar dengan huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Itu semuanya bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan makhluk maka dia kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oh ini. Wa anil Quran fi sudurina mahfuz. Adapun Al-Quran di hati-hati kita ini dihafal. Terjaga. Wa bi al-sinatina makru. Dan dengan lisan-lisan kita dibaca. Wa fi masahifina maktub. Dan di mushaf kita tertulis. Bedakan antara penulisan dengan yang ditulis. Adapun penulisannya perbuatan itu memang makhluk karena perbuatannya manusia. Tintanya, kertasnya ini semuanya makhluk. Tetapi yang ditulis di atas kertas tersebut ini, yang ditulis ini, yang maktub ini itu bukan makhluk. Nah, makanya ketika kita berbicara itu jangan memakai kalimat-kalimat yang sifatnya mujmal, yang bisa dibawa ke sana dan ke sini. Harus kita jelaskan, harus kita rinci maksudnya apa. Seperti itu. Beda dengan wahyu. Ya. Wahyu kalamullah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang pasti hak. Sehingga ketika ada hadis atau Al-Qur'an yang sifatnya mujmal, wajib untuk kita kebawa kepada makna yang hak, karena memang kalamullah tidak akan salah. Al-Qur'an tidak akan salah. Hadis tidak akan salah kalau memang itu sahih. Tidak akan keliru. Nah, sehingga wajib untuk kita bawa kepada makna yang hak. Tapi kalau ucapan manusia yang lainnya, ya sudah, yang namanya bukan wahyu, berarti banyak kemungkinan untuk bisa apa? Keliru, salah, nah, entah sengaja atau tidak. Paham ini ya? Nah, wa huwal kalam alladzi takallama Allahu azza wa jal bihi. Nah, ini kata al-mu'allif di sini, yaitu semua ini yang ditulis di mushaf, yang didengar, yang dihafal dalam hati-hati kita, di dada-dada kita, yang dibaca dengan lisan-lisan kita, yang di semua ya, yang dibaca, didengar, itu kalau dalam bahasa Arabnya al-makruh, al-masmu', al-mahfuz, ya, itu adalah kalam, kata mu'allif di sini, adalah suatu pembicaraan kalam yang memang Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya pertama kali. Seperti itu. Pertama kali. Ada jubat lagi. Kenapa kok Al-Qur'an disifati oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa innahu laqaulu rasulin karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar ucapannya, nah itu, rasul yang karim. Kata mereka, ini sebagai dalil katanya. Siapa rasul itu? Apa kita Allah? Bukan kan? Oh iya, bukan. Siapa rasul? Ya bisa Muhammad, bisa Jibril. Nah, kata mereka, ini dalil bahwa ternyata Al-Qur'an itu bukan ucapannya Allah, tapi ucapannya rasul. Nah, kata mereka seperti itu. Maka kita katakan yang pertama, bahwa sekian banyak nas, ayat atau hadis yang lainnya membawa Al-Quran, kalamullah jelas. Wa in ahadum minal musyrikina stajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalamullah jelas. Nah, tentang orang-orang Yahudi, yuriduna ayyubaddilu kalamullah. Mereka orang-orang Yahudi itu ingin merubah-rubah kalamullah. Seperti itu. Dan yang lainnya banyak. Maka dijawab, bagaimana yang ini? Kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, ini ayat jamatan wa innahu laqaulu rasulin karim, ini ada dua ayat. Yang satunya dimaksudkan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, rasul kita Muhammad, dan yang satunya dimaksud adalah Jibril. Ini yang pertama di surat apa itu ya? Wa innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'indadzil 'arsyi makin. Nah, ini dimaksud Jibril. Ada punya satunya wa innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli kahin. Ini maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dijawab dengan ini. Kita balas kepada mereka. Oh iya, betul. Allah memang mengatakan bahwa itu adalah ucapannya, rasul. Nah, tapi perlu diingat ada dua ini rasul yang dimaksud. Di ayat yang pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Di ayat yang lain Jibril alaihi salam. Nah, kalau ikuti pendapatnya mereka, kita tanya, berarti ucapannya siapa ini sebenarnya? Ucapannya Jibril atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo. Nah. Seperti itu. Dari sini kita kemudian bantah lagi atau ahlu sunnah menjawab lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala memakai ibarat rasul. Kenapa kok tidak disebut dengan kata Jibril atau disebut dengan kata Muhammad? Karena statusnya mereka hanya sebagai rasul, sebagai utusan yang mereka ini memang terpercaya utusannya Allah. Seperti itu. Kalau memang ini bukan kalamullah, ya harus imma ini kalamnya Muhammad atau kalamnya Jibril. Tapi kenapa Allah sebutkan dua-duanya? Menunjukkan bahwa ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Jibril membawa kalamullah ini, statusnya mereka hanya sebagai utusan. Yang utusan itu tidak merubah-rubah apa yang dibawa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini memang bukan kalamnya Allah, pasti Allah akan dengan membawa kata-kata laqaulu Jibril misalnya, atau laqaulu Muhammad. Nah, tetapi Allah membawa dengan atau menyebutkan dengan kata Rasul, menunjukkan bahwa ini wahyu, kalamullah ini memang dibawa oleh Jibril atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ini ya? Yang namanya kalam itu dinisbahkan kepada kali yang siapa? Pertama yang berbicara. Taib. Wa man qala innal Qur'an bilafzi makhluk, nah ini. Au lafzi bihi makhluk, fahuwa jahil dalun kafirun billahil azim. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an dengan lafadzku, ini tadi. Lafadzku ini bisa artinya pelafatannya atau yang dilafadzkan. Ini makhluk, atau yang mengatakan bahwa pelafatanku dengan Al-Qur'an itu adalah makhluk, maka dia jahil, sesat dan kafir. Nah, ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya dengan rincian yang tadi ya. Ini sifatnya umum. Kalau sudah takyin orang per orang, perlu ada dipelajari lebih mendalam. Wa inna ma dzakartu hadzal fasla bi ainihi min kitabil mahdi listihsani dzalika minhu fa innahu ittaba' salaf min ashabil hadis fi ma dzakarahu ma'a tabahhurihi fi ilmil kalam wa tasanifihi alkathira fihi wa taqaddumihi wa tabarruzuhu na'am wa tabarruzihi 'inda ahlihi. Sungguhnya kata Al-Imam Sabuni, aku bawakan pasal ini persis aku nukil dari kitabnya Ibnu Mahdi karena aku menganggap yang demikian ini baik. Kenapa? Karena Ibnu Mahdi ini ittaba' salaf, mengikuti mazhabnya salaf. Naam, min ashabil hadis. Naam. Padahal beliau ini juga orang yang tabahur, artinya berlaut-laut. Artinya maksudnya apa? Memang mendalam dalam permasalahan ilmu itu. Dalam, luas, ilmunya itu luas. Dan apa namanya, tulisan-tulisannya banyak. Dan juga karena takodumnya dia, sudah pengalamannya dia. Tabarruz, tabarruz artinya di sini maksudnya menonjol dalam bidangnya. Nah, taib, jadi ini yang berkaitan dengan lafzi bil Qur'an. Sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, ana yang tanya. Nah. Baik. Nah, mendaman. Siapa yang berani untuk ditanya? Tanpa ana sebutkan dulu pertanyaannya. Man batal. Hah? Siapa? Abu Hasan. Baik. Lafzi bil Qur'an ghairu makhluq. Ini juga bisa memiliki makna yang batil dan kufur. Kenapa? Karena sekarang perkaranya lafzi bil Qur'an ghairu makhluk. Itu sekarang. Benar apa enggak? Bisa benar ya salah? Taib. Dari sisi mana ini ucapan ini batil? Ucapanku artinya enam ahsan tabarakallah, artinya perbuatan melafadzkan aku melafadzkan ini itu bukan makhluk. Naam, ahsanta barakallahu. Naam. Ah. Yang berikutnya. Endaman. Endak ya. Naam. Naam, endak ya akhana sahal. Adapun lafzi bil Quran makhluk, ini kok bisa batil, bagaimana penjelasannya? Salahnya dari sisi apanya? Tadi ghairu makhluk, sekarang anak katakan lafzi bil Quran makhluk. Kata Imam Ahmad, ini juga salah. Loh kok bisa? Yang tadi salah, ini salah. Yang benar yang gimana? Ya emang dudunya salah. Nah, gimana penjelasannya? Kok lafzi bil Quran juga lafzi bil Quran makhluk kok salah? Seperti itu. Nah, faddal ya khanas. Hah? Ya kalau gitu benar dong. Hah? Apa? Lafadzannya dilafadzkan yang berlafadz apa? Nah, ini lafadz nih. Hah? Nah, faddal lahsan. Enggak usah ini di sini salah, enggak akan ada hukumannya di sini. Nah, fadal. Lafat, pelafatan, dilafatkan. Yang mana ini? Sampaikan aja, enggak usah salah, ya dibenarkan gitu. Nah. Taib, nah. Man yu'in. Siapa yang bantu? Saudara kita akhwan asahal. Nah. Ndak ya badafa. Nah, fadhal Abu Dafa. Tukang besi ini kan pandai besi, pandai kan. Nah, fadhal ya Abu Dafa. Naam. Tahib. Endaman. Arifin. Lafzi bil Quran makhluk. Lo kok salah? Gimana? Pelafatanku dengan Al Quran makhluk. Benar apa enggak? Salah. Yang benar gimana? Baik, kenapa kok lafzi bil Quran makhluk salah? Artinya ini ucapan bahaya, batil. Dari sisi mana kok bisa dikatakan batil? Nah, lafzi bil Quran kalamullah. Ini bahaya lagi. Nah. Bahaya ini, antum siapa ini salafnya? Baik. Karena ana enggak mau nunjuk orang yang ngacung atau yang merasa tegak kepalanya, emang insyaallah bisa ini yang ana cari yang sembunyi-sembunyi ini yang. Atau sekarang pura-pura tegak ini kepalanya. Baik. Nah. Mendak. Man. Taib. Ah, Abu Iqbal. Abu Iqbal. Baik, khalas kalau begitu ini perlu sesepuh yang menjawab ini. Nah, fadhal ya Abah Ihsan. Ya, yang dilafadzkan. Paham ya? Coba. Lafzi bil Quran makhluk. Makhluk. Nah, ini kalau dibawa kepada yang dilafadzkan, apa yang dilafadzkan tuh? Akharifin. Ketika ana membaca Al-Quran, alhamdulillahirabbil alamin. Yang dilafadzkan ini apa? Akharifin. Kalamullah. Nah, kalau kalamullah makhluk apa bukan? Bukan. Nah, maka dari sisi itu yang dilafadzkan jelas bukan makhluk. Paham ini ya ikhwan? Akhirnya tadi antum juga benar sebetulnya yang kedua. Hanya anak pengin ngetes antum ini memang yakin di atas ilmu atau setengah. Baik, ilahuna darsuna. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di murojaah ikhwan, kalau udah masa kidah ini jangan dian. DL Durusulugo ya sudah. Banyak yang murojaah, tapi kalau sudah akidah ini jangan.